dendam lihat nanti kita buktikan siapa aku. Menyesali keputusanmu, tak kusimpan sisa dendam. Kubuktikan aku lain dengan kemarin. Kini mudah aku bayangkan esok.